si Amang. Belum cuci muka, udah mengutih, mengerutih. Enak banget ya. Pagi-pagi kita ngutih, jangan lupa pakai keruti. Jangan terkikik, mau enak aja. Makan pagi buat sore cari lagi. Semur jengkol campur petai, mertua liwat enggak ditoleh. Ide lagaknya seorang kaya, duit habis apa yang bakal digade. Kalau begitu lagi-lagi mikirin utang melulu. Sabarlah dulu, jangan dong nafsu, soal rezeki siapa yang tahu. Sambal jeruk, ikan pindang, mateng ngantuk, perut kenyang. Boga tutup tu lubang, gali tu lubang, asal bisa anak-anak pada madang. Bini, ngapain? Sambal dengkeknya enak kan? Garamnya nggak berasa. Kalau begitu, lagi-lagi mikirin utang melulu, bang. Sabarlah dulu, jangan dong nafsu, soal rezeki siapa yang tahu. Pokoknya hidup mah gak usah dipikirin banget.